الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kembali di pertemuan ketujuh ini kita tentunya masih dalam membahas tafsir surat Al-Baqarah dengan membaca tafsir Tafsir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan wa yuqimuna shalah firman Allah wa yuqimuna shalah. Sekarang kita lanjut dengan sambungan ayat berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di tafsir surat Al-Baqarah di ayat ketiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala ثم قال ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى بمن الدالة على التبعيد ينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مبطلا بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المسلمين. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahmat Allah Ta'ala kumakor. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Itu dalam kelanjutan ayat ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Apa makna dan kandungan ayat ini? Kata beliau rahmatullah, yadkhulu fihi nafaqat al-wajibah kazakah, masuk padanya, masuk dalam firman Allah ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun yadkhulu fihi nafaqat al-wajibah. Masya Allah. Masuk di dalamnya sedekah-sedekah yang wajib. Kezakah. Seperti zakat. Sedekah wajib. Wa nafaqatu ala zawjat wal aqarib wal mamalik wa nahwi dzalik. Masya Allah. Masuk juga di dalamnya adalah nafkah kepada istri, kerabat, budak, dan semisalnya, semuanya masuk. Wa nafaqatul mustahabbah, masuk juga di dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, masuk juga padanya adalah infak yang sunnah. Bijami turukil khair, dengan berbagai macam jalan kebaikan. Jadi intinya ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini masuk seluruh jenis infak, sunnah dan wajibnya. Sunnah dan wajibnya. Kemudian kata beliau, walam yadhkur al-munfaq alaih, dan Allah tidak menyebutkan yang diinfakkan padanya. Jadi Allah cuma katakan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan. Allah tak sebutkan yang diinfakkan kepadanya. Kenapa? Likatrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi. Karena banyaknya sebabnya dan berbagai macamnya jenis yang menerimanya. Kan macam-macam. Kadang sebab diberikan kepadanya karena dia istri, kadang sebab diberikan kepadanya karena dia kerabat, kadang sebab diberikan kepadanya karena dia budak dari budaknya. Iya, kadang dia sebut dia berikan karena itu adalah fakir, itu adalah miskin, kadang diberikan karena itu adalah fisabilillah, kadang diberikan itu karena dia adalah apa? Algorit, orang yang lagi terlilit utang. Kadang juga diberikan karena itu adalah tali lilkulu, ya kan, untuk yang melembutkan apa hatinya, macam-macam. Jadi Allah cuma menyebutkan berimpak saja, tidak disebutkan kepada siapa, apa sebabnya. Ini karena umum, karena banyak. Makanya kata beliau rahimahullah, li'anna nafaqata min haytuhi kurbatun ilallah. Karena nafkah itu dari sisi nafkah itu sendiri, sedekah itu sendiri, itu adalah kurbah ilallah, adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat daripada infak itu. Hakikat daripada infak adalah seorang itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa atabi min, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan lafaz min, kan dari wa mimma, itu asalnya mimma, cuma nun sukun ketemu min di idgham, jadinya mimma. Didatangkan dari lafaz min, maksudnya yang saya jelaskan itu supaya ya merasa heran, mana minnya? Nah ini kan cuma ada mimma, wa mimma, min itu di situ. Asalnya wa mimma, asalnya apa? Wa mimma. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dengan lafaz min, apa fungsinya? Itu ada faedahnya, karena tidak ada yang percuma dalam Al-Quran. Dan ini kalamullah, ya, kata beliau adalah ala tab'i, itu menunjukkan untuk sebagian, yang menunjukkan atas makna apa? Sebagian. Karena min itu bermakna apa? At-tab'i, sebahagian. Makanya saya terjemahkan tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka. Paham terjemahannya? Jadi dengan tafsir ini kita bisa memahami terjemahan dengan baik. Ini masya Allah. Liyunabbihahum annahu lam yurid minhum illa juz'an yasira. Untuk mengingatkan mereka, itu para pemilik harta, untuk mengingatkan para pemilik harta bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari mereka kecuali bagian sedikit dari harta mereka. Ghairu darrin lahum, tidak membahayakan mereka. Iya kan? Tidak membahayakan. Misalnya anggaplah kalau kita contohkan zakat dalam hewan ternak. Iya? Zakat dalam hewan ternak. Kalau kita memiliki 5 ekor unta, itu yang keluar 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Jadi sedikit sekali, 5 ekor unta yang keluar 1 ekor kambing. 10 ekor ontak, 2 ekor kambing. 15 ekor ontak, 3 ekor kambing. 20 ekor ontak, 4 ekor kambing. Lebih dari itu 25, baru nanti 1 ekor ontak tapi yang berumur setahun. Begitu. Memiliki sapi itu 30 ekor, kita punya sapi, baru keluar 1 ekor sapi yang umur setahun. Yang umur apa? Setahun. Ini masya Allah. Iya. Memiliki 40 ekor sapi, maka keluar zakatnya 1 ekor sapi tapi yang berumur 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Ini masya Allah. Ini contoh di sapi. Demikian pula kambing, ternak. Iya, kalau dari harta kita punya uang misalnya 10 juta, itu kan zakatnya 1/4, iya, rubul usul, 1/40. Iya, jadi kalau 10 juta hanya 250 ribu zakatnya, itu sedikit sekali. Goyudor, itu tidak berbahaya, karena kita punya 10 juta cuma 250, ini sedekah wajib. Ini zakat wajib, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Wala, iya, goyudorin lahu wala muskilun dan wala muskilin. Bisa juga begitu, diatopkan ke dor. Dan tidak memberatkan. Dan tidak apa? Memberatkan. Bal yang taqiuna hum biinfaqihim, bahkan sedekah itu merekalah yang mengambil manfaat darinya. Sebenarnya manfaat daripada sedekah itu bukan untuk Allah. Manfaat, ya, faedah daripada berinfak itu, bersedekah itu adalah kembali kepada pemilik harta. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka juga mengambil manfaat dengan itu, ya kan? Dari sisi pemilik harta dia dapat manfaat karena dapat pahala dari Allah. Dari sisi saudara mereka yang tidak mampu dia berikan, dapat juga manfaat dengan adanya kelapangan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan orang-orang yang punya rezeki. Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian kata beliau wa fi qawlihi, dan dalam firman-Nya razaqnahum, ini isyaratun ila anna hadhil amwal allati baina aydikum, ini adalah isyarat. Jadi firman Allah wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, ini adalah isyarat bahwasanya harta ini yang ada di tangan kalian laisat hasilatun biquwatikum, itu kalian tidak dapatkan dengan kekuatan kalian, bukan dengan wah ini karena memang saya bagus usaha, ini karena memang saya kuat bisnis, ini saya memang bangun jam 4 pagi. Ya, antum bisa melihat perjuangan saya. Saya itu tidak tidur sampai jam 2 untuk buat resepnya, bumbunya, menggoreng-gorengannya. Ditambah lagi saya bangun itu belum jam 4. Belum jam 4. Ya, itu saya begitu saya dapat banyak karena seperti itu. Tidak. Ini Allah ingatkan. Wa mimma razaqnahum. Ini isyarat bahwa harta yang ada di tangan kalian itu enggak didapatkan karena kekuatan kalian. Wa milkikum, dan memang kalian memilikinya, bukan. Wa innama hiya rizqullah, itu tiada lain adalah rezeki dari Allah. Jadi para pemilik harta jangan bersandar kepada kekuatan badan dan pikiran kalian. Dan pikirkan itu adalah rezeki dari Allah. Alladhi khawwalakum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, wa an'ama 'alaikum wa an'ama bihi 'alaikum, dan Allah memberikan nikmatnya dengannya atas kalian. Fakama an'ama 'alaikum wa faddalakum 'ala katsirin min ibadi, maka sebagaimana Allah memberikan kepada kalian nikmatnya dan melebihkan kalian atas kebanyakan dari hamba-hambanya, karena lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Berarti kalian dilebihkan oleh Allah daripada kebanyakan manusia. Orang-orang yang memiliki harta, fasykuruhu. Ini dituntut. hutangnya. Maka syukurilah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bikroji ba'di, dengan mengeluarkan sebahagian, bukan seluruhnya. Dengan mengeluarkan sebahagian ma'an amabi alaikum, apa yang Allah berikan berupa nikmat kepada kalian. Wawatu ikhwanakum al-mu'damin, berikan kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang tidak punya. Ya, berikan kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang tidak punya. Ya, ini yang dikatakan juga oleh Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan sebab adanya orang-orang lemah daripada kalian. Jadi orang kaya makin kaya itu karena banyaknya orang lemah yang ikut bersamanya. Iya? Ia dekat dengan ini. Iya? Apakah karena dia bekerja atau yang lainnya? Maka syukurilah nikmat Allah, berikan kelapangan kepada saudara kalian yang tidak punya. Lanjut. Summa qala wa katiran ma yajma'u ta'ala baina as-salati was-saqati fil Qur'ani, li anna as-salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'budi waz-zakati wan-nafaqati mutadamminatun lil ihsani ala 'abidihi. Fa'anwaru sa'adatil 'abdi ikhlasuhu lil ma'budi wasa'yuhu fi naf'il khulqi, kama anna unwana saqawatil 'abdi saqawatil 'abdi adamun hadainil amrayni minhu, fala ikhlasa wala ihsana. Baik, masya Allah. Kemudian belum mengingatkan, masya Allah, sebagai penutup dari ayat ketiga ini, wa katiran ma yajma'u ta'ala baina shalah waz zakah fil Qur'an. Dan sangat banyak Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara salat dan zakat dalam Al-Qur'an. Sangat banyak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak digandengkan antara salat dan zakat. Li'anna shalah. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa salat selalu digandengkan dengan zakat? Beliau kasih tahu kita, beliau jelaskan, li'anna sholata mutadhamminatu lil ikhlas lil ma'bud. Karena sholat terkandung di dalamnya ikhlas terhadap yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Iya, wajib zakat, sementara zakat wa nafaqah dan infaq mutadhamminu lil ihsan ala 'abidi. Terkandung di dalamnya berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ini kan masya Allah, kita tunaikan hak Allah, juga hak sesama manusia. Maka belum bilang fa'unwar sa'adatil abdi, maka lambang kebahagiaan seorang hamba ikhlasuhu lil ma'bud. Satu, lambang kebahagiaan itu kalau seorang itu ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasa'ayuhu finat ilkhal, dan dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Itu lambang kebahagiaan. Ya, kalau seorang rajin dan ikhlas beribadah kepada Allah, kemudian juga dia berusaha untuk membantu sesamanya, ini lambang kebahagiaannya. Kama anna unwan syaqawatil abdi, sebagaimana pula ciri dan tanda kesengsaraan seorang hamba adalah ada muhadainil amroi min. Kalau dua perkara ini tidak ada, kalau ada orang dia baik sesama manusia tapi tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak akan pernah bahagia. Demikian pula sebaliknya, dia baik ikhlas dalam beribadah kepada Allah tapi tangannya, ya, mulutnya, orang lain tidak aman darinya, orang lain tidak aman dari gangguannya, maka ini lambang kesengsaraannya. Maka pala ikhlaso wala ihsan, tidak ada keikhlasan, tidak ada perbuatan baik kepada sesamanya. Ini ciri dan tanda kalau orang itu adalah orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beruntung adalah yang mengumpulkan buat tadi, baik ibadahnya kepada Allah dan baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita masuk di ayat yang keempat. Tsumma qala, baca. Tsumma qala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa huwa al-Qur'an was-sunnah. Qala ta'ala wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah. فَالْمُتَّقُونَ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِهِ إِمَّا بِجَهْدِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ عَلَى غَيْرِ مُرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنَ الْمُبْتَدَعِ من المبتدعات الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا وقوله وما أنزل من قبله يشمل الإيمان بجميع الكتب وال bijami'il kutubi as-sabiqati wa yatadammanu al-imanu bil kutubi al-imanu bir rusuli wa bimashtamalat alayhi khususan at-tawratu wal-injilu wal-zaburu wa hadhihi khasiyatul mu'minina yu'minuna bil kutubi as-samawiyyati kulliha wa bijami'il rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum. Baik, masya Allah. Kemudian di ayat keempat, summa qal, kemudian beliau berkata, summa qal, kemudian Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaih, dan orang-orang yang selalu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Apa itu yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran was sunnah. Jadi bukan hanya Al-Quran, dia adalah Al-Quran dan sunnah. Beriman kepada Al-Quran juga beriman kepada hadis Nabi SAW. Tidak cukup, oh saya hanya percaya Al-Quran, kalau tidak ada dalam Al-Quran maka saya tidak amalkan. Ini pertentangan. Seorang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi adalah beriman kepada Al-Quran dan sunnah. Iya, qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain maksudnya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an, wal hikmata as-sunnah. Jadi dua itu yang Allah turunkan, yang harus kita imani. Iya, yang harus kita imani. Allah turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, wal hikmata, maksudnya adalah apa? As-sunnah. Hadirin, jadi dua-duanya ini harus kita imani. Falmuttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi rasul. Maka orang-orang yang bertakwa kata beliau, mereka percaya dan beriman terhadap seluruh apa yang dibawa oleh rasul dengannya. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaih. Mereka tidak pernah membedakan antara sebagian yang diturunkan kepada mereka. Fa yu'minuna bi ba'di, sehingga mereka beriman dengan sebagiannya, dengan sebagiannya. Walai uminu nabi bagi, dan tidak beriman dengan sebagian yang lain. Tidak, orang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman tidak seperti itu. Imma bijahdi, apakah dengan menentangnya, seperti orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah. Mereka menentang ayat-ayat Allah karena tidak cocok dengan akalnya, ta'wili, atau dengan menta'wilnya, seperti sebagian asyairah, seperti orang-orang asyairah yang menta'wil sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala ala ghairi muradillahi wa rasulih, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan rasulnya, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Iya, ini masuk dalam orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beriman terhadap sebagian tapi tidak beriman terhadap sebagian yang lain. Tidak, orang beriman itu beriman terhadap seluruh apa yang dibawa oleh Rasul. Iya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya. Iya, Kama yaqalu dzalika may yaqaluhu minal mubtadi'ah, sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang yang melakukannya dari kalangan ahli bid'ah yang saya sebutkan tadi. Ya, alladzina yu'awwiluna nususud dalal ta'ala ila qaulihim. Ia menta'wil nas-nas yang menunjukkan yang tidak sesuai dengan ucapan mereka. Jadi mereka bangun dulu ucapan, setelah itu datang nas, kalau sesuai maka mereka terima, kalau tidak sesuai maka mereka ta'wil atau tolak. Ini na'udzubillah dari kalangan ahli bid'ah. Jadi ini bentuk kesalahan mereka. Yang kata beliau bima hasiluhu ada mutasdik bima nahan, yang hasilnya ujung-ujungnya adalah tidak membenarkan maknanya. Wa in sadaku bila biha, walaupun mereka membenarkan lafadznya, walaupun mereka membenarkan lafadznya, falam yu'minu biha iman hakikian, maka mereka tidak beriman terhadapnya dengan keimanan yang sebenarnya. Untuk paham ini, jadi orang yang menerima lafaz Al-Qur'an ataupun lafaz hadis tapi menta'wil maknanya, itu belum beriman yang sebenarnya. Ini belum beriman dengan yang keimanan yang sebenarnya. Kemudian wa qawluhu, dan firman Allah, wa ma unzila min qabli, dan mereka juga beriman terhadap apa yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad, yasmalul iman bi jami'il kutubis sabiqah. Ini firman Allah ini mencakup keimanan terhadap seluruh kitab yang telah lewat. Terkandung di dalamnya beriman terhadap kitab-kitab, yaitu beriman kepada para rasul juga. Karena tidak mungkin kita beriman pada kitab tapi tidak beriman terhadap yang membawa kitab. Paham? Jadi mafhum langsungnya yang mutabaqah, pemahaman yang muwafaqah langsung tersurat di situ, ya. Yang langsung tersurat di situ yaitu kita beriman terhadap kitab yang Allah turunkan kepada ya rasul-rasul sebelum kita. Mafhumnya juga yang tertanam dan terkandung di dalamnya yang tadomun, secara tadomun ya, dan iltizam mengharuskan kita beriman kepada yang diberikan kepadanya kitab itu, yaitu para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa bima istamalat alaihi, dan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, khususnya Taurat wal Injil wal Zabur, secara khusus kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Wa hadhihi khasiyatul mu'minin, inilah kekhususan orang-orang beriman. Ini kekhususan orang-orang yang beriman. Yu'minuna bil kutubis samawiyyati kulliha, mereka beriman terhadap kitab-kitab yang turun dari langit seluruhnya, dari Allah maksudnya. Wa bi jami'i rusuli, dan mereka beriman kepada seluruh para nabi dan rasul Allah. Fala yufarriquna baina ahadin minhum, ini keunggulan dan keutamaan orang yang beriman. Mereka tidak membedakan, beda kepada orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah dari kalangan Yahudi Nasar. Ingat, mereka hanya beriman kepada nabi dan rasul mereka tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka dianggap kafir. Ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak membedakan satu pun dari para nabi dan rasul Allah, juga tidak membedakan satu pun dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang, "Tsumma qala wa bil akhirati hum yuqinun wal akhiratu ismun lima yakunu ba'dal mauti wa khassahu bil dzikri ba'dal umumi di anna imana bil yaumil akhiri ahadu arkani imani wa li annahu a'zamu ba'itin ala rukbati wal rahbati wal amali wal yaqinu huwa al ilmu tammu alladhi laisa fihi adna syakkin al mujibu lil amali." Baik, sampai situ insyaallah besok baru kita lanjut ayat kelima. Masyaallah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Ini ada yang dikedepankan dan diakhirkan ya. Saya wa yuqinun bil akhirah. Wa hum yuqinun bil akhirah. Karena yang beramal pada bil akhirati yuqinun. Dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Apa maksudnya akhirat? Wal akhirah, akhirah artinya ismun lima yakunu ba'dal maut, itu nama untuk apa yang terjadi setelah kematian. Jadi semua setelah kematian dari alam kubur sampai nanti itu namanya alam apa? Akhirat. Itu namanya alam akhirat. Iya. Wa khassahu bidzikri, dan dia Allah khususkan penyebutannya ba'dal umum, setelah keumuman. Itu kan tadi kan gini, beriman kepada tuli apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Secara khusus kan mereka beriman juga terhadap hari akhirat, padahal di dalam apa yang diturunkan, apa yang dibawa oleh Rasul itu terkandung juga di dalamnya. Kan begitu. Dikhususkan setelah umum, li'annal iman bil-yaumil akhiri ahdakan iman. Kenapa dikhususkan? Karena keimanan terhadap hari akhirat adalah salah satu rukun iman. Ya, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, "Man iman? Apa itu iman?" Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, "Apa itu iman?" Di antara jawaban beliau adalah, "Kamu beriman terhadap hari akhirat." Itu setelah, yaitu ketika beliau menyebutkan rukun iman yang 6, ya kan? Dalam hadis Jibril, hadis terkenal. Iya, di antara yang kami sebutkan adalah engkau beriman terhadap hari akhirat. Hari akhirat. Salah satu rukun iman. Wali annahu a'adhamu ba'ifin ala rabbati wa rahbah wal amal. Masya Allah. Kenapa disebutkan hari akhirat? Karena penyebutan hari akhirat, hari pembalasan, itu adalah sesuatu yang sangat mendorong seorang itu untuk cinta, takut, dan beramal. Kita akan semangat beramal kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah dan akan melihat apa yang kita amalkan. Iya, apa yang kita amalkan, tidak sia-sia ini yang kita lakukan. Ini kita akan dapatkan nanti ganjarannya di hari akhirat. Di hari akhirat. Ini masya Allah. Wal yakin, dan yakin, ini dari kata yukinu. Yukinu. Apa artinya yukinu? Apa itu yakin? Wal ilmu tam. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Alladzi laisa fihi adna syak. Yang tidak ada padanya sedikit pun keraguan. Itu namanya yakin. Ini sudah ilmu yakin. Yaitu ilmu yang tidak ada lagi padanya sedikit pun keraguan. Tapi dilanjut, al-mujibul amal, yang mengharuskan untuk diamalkan ilmu itu. Ini untuk mengeluarkan, di sana ada golongan yang berpendapat kalau sudah yakin tidak perlu lagi amal. Salat sudah tidak wajib. Perkara yang haram sudah tidak dilarang lagi. Bebas merokok, bebas berzina, bebas minum khamr. Tidak ada lagi, tidak pakai baju lagi. Iya, tidak sholat. Lagi tidak sholat. Ditanya, nah itu orang biasa yang masih sholat. Ini sudah, sholatnya sudah tidak di sini, di makam. Sholat apa? Beda jam, 8 jam. Tapi itu ya, makanya kalau katakan, ini kan alat sunnah. Namanya orang yang yakin, yang tinggi keyakinannya seperti Nabi Muhammad SAW, itu mengharuskan beramal. Ingat, Nabi beramal sampai belum meninggal. Tidak pernah meninggalkan apa? Amal. Ini harus dilanjutkan begitu. Namanya al-yakin, mereka yakin terhadap hari pembalasan, ini mengharuskan apa? Mereka beramal. Mereka beramal untuk menghadapi hari itu. Untuk menghadapi hari itu. Ini yang beliau katakan di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 4. Insyaallah besok baru kita lanjutkan ayat berikutnya, ya, dari surat Al-Baqarah ini. Alhamdulillah.